Pak Jimanto, apa komentar Anda? Kalau soal batu bara, itu kan ada dua hal. Satu, kewajiban pemerintah sesuai dengan kontrak generasi pertama untuk reimbursement, PPN masukan karena ada kebijakan bahwa batu bara menjadi komoditas bukan karena PPN. Kemudian yang kedua adalah kewajiban dari perusahaan untuk menyelesaikan royalti itu. Jadi dua hal yang terpisah. Pada waktu kita atau pemerintah menentukan bahwa batubara merupakan komoditas bukan kena PPN, pada waktu itu segera kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan pemerintah supaya ada kejelasan mengenai reimbursement itu. Karena pada waktu tahun 2000 ini kan pemerintah berlagak hilang, menunda-nunda masalah sehingga sampai sekarang ini. Artinya dibiarkan berlarut-larut, Pak? Kalau pada waktu itu segera diadakan klarifikasi bagaimana penyelesaiannya, kemudian di reimbursement, tidak ada masalah. Sekarang lalu timbul masalah karena kemudian diretaliasi dengan kewajiban perusahaan untuk membayar kewajibannya seperti royalti itu. Karena itu memang kalau pendekatannya pendekatan cash flow perusahaan itu menjadi baik. Tapi kalau pendekatan dari segi compliance dari sebuah ketentuan, tentu dua belah pihak juga salah. Jadi inilah sebetulnya salah satu contoh yang harus diambil pandang mengenai kepastian hukum. Dan kepastian-kepastian setentu seperti itu. Kalau ini tidak segera diselesaikan, memang citranya menjadi kurang baik bagi iklim investasi di Indonesia. Karena hal ini merupakan uncertainty yang contohnya adalah berdampak dan berimplikasi-implikasi negatif bagi cash flow perusahaan. Cash flow perusahaan adalah nyawa dari perusahaan itu. Dan apakah saat itu pengusaha sudah menyampaikan pada pemerintah? Ya, jadi pada tahun 2000 saya ingat betul pada waktu itu batubara dinyatakan komoditas tidak kena pajak pertambahan nilai. Lalu kita mengadakan pendekatan-pendekatan ke Direktur PPN pada waktu itu Ansari Ritonga, saya masih ingat. Tapi pemerintah tidak segera ambil keputusan. Ini bagaimana? Mau ditagihkan, kita mau direimbursekan nggak dibayar-bayar. Lalu bagaimana dengan perhatian Presiden saat ini, Pak Jimanto? Sebetulnya terlambat bagi saya, tapi lebih bagus daripada tidak sama sekali. Jadi menurut saya pada satu saat yang sama harus diselesaikan dua-duanya. Ya, pemerintah segera membayar reimbursement-nya itu, kemudian saat yang sama perusahaan mesti membayar royalti. Hanya yang harus diingat bahwa perusahaan itu jantungnya ada di cash flow. Sedikit mungkin mengganggu cash flow perusahaan. Kalau kita mau diterapkan sebagai negara yang peduli terhadap kepentingan-kepentingan investor. Baik Pak Jimanto, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Apindo Jimanto. Saya Dewi Sintawati.